وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله. Kembali kita bertemu dalam suatu majlis dari majlis ilmu, majlis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, "Ma min qaumin ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul dalam suatu masjid dari rumah-rumah Allah, berkumpul di dalamnya tujuannya apa? Mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu agama, mempelajari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, illa nazalat, pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, tenang hatinya. Tidak seperti ketika di luar majlis. Berbeda antara seseorang ketika dia di dalam masjid atau di dalam majlis. Terlebih jika majlis itu di dalam suatu masjid Allah, rumah Allah, dibanding ketika dia di luar masjid. Tentu pikirannya tidak tenang, yang dia rasa jauh berbeda di saat dia duduk menuntut ilmu daripada di luar, ketika dia di luar, ketika bekerja, ketika di pasar, ketika di rumah, jauh berbeda. Al-ilm terdapat ni'mah padanya. Ilmu nur adalah ni'mat. Maka majelis-majelis yang seperti ini merupakan majelis yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita, merupakan suatu nikmat, suatu karunia yang besar. Lihatlah kondisi kebanyakan manusia, kebanyakan orang sekarang, majelis-majelis mereka berpindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, majelis yang tidak bermanfaat, majelis yang sia-sia, permainan. Berpindah dari majelis yang satu ke majelis yang lainnya tanpa ada manfaat yang bisa mereka ambil, kecuali manfaat dunia. Tetapi Allah beri kita taufik, kita bisa bermajlis, yang mana majlis yang kita berada dalamnya ini merupakan suatu amalan yang besar, amalan ibadah. Bahkan talabul ilm itu merupakan afdalul qurbat, sebaik-baik, seagung-agung, semulia-mulia jenis amalan ibadah. Lebih baik daripada salat sunnah, lebih baik daripada amalan-amalan yang lain. Kenapa? Karena ilmu itu kedudukannya lebih tinggi daripada amalan. Tidak mungkin amalan itu akan diterima kecuali didasari dan dilandasi dengan al-ilm. Oleh karena itu, majelis-majelis ilmu merupakan majelis ibadah. Bukan hanya sekedar duduk mendengar faedah, tidak. Tetapi kita niatkan sebagai amalan akhirah, amalan kita bekal pahala yang bisa kita kumpulkan nanti di hari kiamat. Demikianlah, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh, bersemangat, memiliki antusias, al-hirs, senang dengan majelis-majelis yang seperti ini. Demi Allah, ini adalah taufik. Kita bisa melihat besarnya nikmat ini ketika kita telah dicabut nikmat itu dari kita. Baru kita merasa berapa sebuah nikmat itu berarti. Maka ikhwani fillah, sebuah nasihat tentunya untuk diri ana, demikian juga untuk kita semua, yaitu untuk terus semangat dan terus dipompa semangatnya sehingga dia memiliki hirs terhadap ilmu. Memiliki hirs terhadap ilmu syar'i, ilmu nafi'. Karena seseorang ketika dia dekat dengan ilmu, dekat dengan majlis-majlis ilmu, dekat dengan ahlul ilm, pasti Allah akan menjaga dia, Allah akan menjaga kondisi orang ini. Terus ada yang mengingatkan, terus dia mendapat nasihat, terus dia berkawan, bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang seperti dia. Berbeda halnya jika dia sudah mulai jauh dari ilmu, otomatis jauh dari majelis-majelis ilmu, otomatis orang-orang yang dekat dengan dia itu orang-orang yang tidak berilmu. Jarang dia mendapat nasihat, jarang dia diingatkan untuk akhirah. Ketika salah, tidak ada yang menegurnya. Ketika seorang sudah mulai jauh dari ilmu, maka pasti dia dekat dengan yang namanya al-jahl, dekat dengan kejahilan. Terus semakin dia jauh, jauh, jauh, tanpa terasa dia sudah tidak berada di atas jalan yang benar. Demikianlah, maka merupakan perkara yang khatir, perkara yang bahaya, perkara yang berbahaya ketika seorang itu sudah menjauhi ilmu, sudah terfitnah dengan dunianya, terfitnah dengan dunia, kehidupan dunia yang dia miliki sekarang. Ketika seorang sudah demikian kondisinya, maka ini merupakan sebab kehancuran. Karena al-jahl, kejahilan merupakan sebab al-halak. Kenapa seorang itu bisa bodoh terhadap agamanya? Kenapa dia banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan? Sebagaimana telah kita mendengar pada daurah kemarin, sebab utama seorang itu sesat, seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yaitu adalah al-jahl. Adalah al-jahl. Apa sebabnya? Al-jahl, jauh dari ilmu. Demikianlah. Maka terus senantiasa dari waktu ke waktu ana menasihatkan kita semua. Diri ana juga butuh dengan nasihat yang seperti ini, sehingga kita terus dipompa semangatnya untuk semangat dalam thalabul ilm. Terlalu banyak waktu yang telah kita habiskan untuk dunia. Jadi kita perhatikan sehari saja, berapakah, berapa jam yang kita gunakan untuk akhirat kita? Berapa jam, berapa waktu yang kita sisakan untuk kehidupan akhirat kita? Tapi mayoritasnya itu pasti untuk kehidupan dunia. Tidak masalah. Namun yang terpenting adalah jangan sampai kita lupa dengan akhirat. Jadikan, gunakan sebagian waktu kita untuk akhirat. Terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk dunia kita, pasti dunia itu akan kita tinggalkan. Kita sudah yakin tentang hal itu. Pasti kita akan meninggalkan dunia. Kita berpindah kehidupan yang kedua, kehidupan yang terakhir, itu kehidupan akhirah. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia. Apa yang kita cari, apa yang kita dapat, itu semua akan ditinggalkan. Semua akan kita pergi dan berpisah dengannya. Sehingga perlu diingat, terus kita mengingat akhirah. Sisakan sebagian waktu, sebagian waktu, atau bahkan seharusnya, yang seharusnya itu lebih banyak waktu kita untuk akhirah. Walaupun di saat kita kerja, kita berzikir kepada Allah, terus kita mengamalkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kita bekerja untuk meniatkan dengan kerja yang kita sebagai memberi nafkah, nafkah kepada keluarga, yang mana itu adalah perkara ibadah. Kita niatkan hal yang seperti ini sehingga betul-betul amalan kita itu untuk akhirah, betul-betul tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Demikianlah. Maka sebagaimana kita bersemangat dengan dunia, bekerja, demikian pula seharusnya kita lebih ada semangat, semangat itu lebih ada untuk akhirah kita, untuk kehidupan yang abadi, untuk kehidupan yang pasti kita akan menuju ke sana. Pasti kita akan menuju ke sana. Dan kemudian kita melihat apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kita dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tentang apa yang kita lakukan. Kita dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmat yang kita rasakan. Semua nikmat itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Nikmat al-aman, rasa aman. Nikmat az-dzurriyah, keturunan, keluarga. dan lain-lain daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Itu bukan sekedar nikmat kemudian selesai kita menikmatinya, tidak. Tetapi itu ada tujuannya. Jika itu adalah sebuah nikmat, berarti ingat, jika itu adalah nikmat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau itu adalah nikmat, berarti ingat, akan ditanya untuk apa kita gunakan nikmat itu, untuk apa, dari mana kita dapat, untuk apa kita gunakan. Sehingga persiapkanlah apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Persiapkan dari dini, kita siapkan ketika kita hendak mengerjakan ini, kita ingat bahwa kita akan ditanya oleh Allah jawaban apa yang akan bisa kita jawab. Apakah jawaban itulah jawaban yang benar, alhamdulillah, atau jawaban yang salah. Dan tidak mungkin kita berdusta di hadapan Allah. Tidak mungkin ada dusta. Semua mengakui. Anggota tubuh kita bersaksi atas perbuatan kita. Tidak bisa mengelak. Tidak bisa untuk menghindar dari keputusan Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah beberapa nasihat sehingga kita dapat merasakan besarnya ni'matul ilm. Kita bisa merasakan besarnya ni'matul ilm ketika kita melihat juga orang yang tidak diberi taufik oleh Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kondisi kebanyakan orang kita lihat penuh kehidupannya dengan perkara yang dhaya', sia-sia. Sia-sia, bahkan bukan sekedar sia-sia, ma'asi, melakukan perbuatan dosa, keharaman-keharaman Allah dia langgar. Bukan sampai itu, dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, wal'iyadu billah. Di saat yang seperti ini juga berapa banyak yang sedang berdoa kepada Allah, kepada selain Allah. Ada yang menyembah selain Allah, berdoa kepada kubur, bertawaf di kubur, berdoa kepada mayit. Di saat yang lain juga, di sana ada yang sedang bermaksiat di waktu yang kita sekarang berada di tempat ini. Tetapi Allah pilih kita, Allah beri kita keimanan, Allah beri kita taufik. Padahal kita sama dengan mereka, sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bedakan antara kita dengan mereka, kecuali adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah, sehingga kita hendaknya terus bersyukur. Mensyukuri nikmat itu. Ketika seorang bersyukur dengan nikmat yang ada, pasti Allah akan menambah, menjaga nikmat itu kepada dia. Tapi jika dia tidak pandai bersyukur, maka bisa saja Allah rubah kondisi suatu kaum disebabkan apa yang mereka perbuat. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah kondisi suatu kaum menuju kondisi yang lebih jelek daripada kondisi sebelumnya, kecuali di saat mereka sudah merubah kondisi mereka sendiri. Ketika kaum itu sudah banyak bermaksiat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan dia sia-siakan, apa yang Allah larang dia langgar tanpa merasa dosa, sudah biasa hal yang seperti itu, maka dia sudah merubah kondisi dia. Maka jika Allah rubah kondisi kaum tersebut, bukan salah Allah, tetapi salah akibat perbuatan dia sendiri. Tapi demikianlah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Riyadhus Salihin. Kita insyaallah masuk bab at-taqwa. At-taqwa, qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bab at-taqwa, bab yang membahas tentang taqwa. At-taqwa adalah sebuah kata atau sebuah kata yang diambil dari al-wiqayah, yang artinya penjagaan, al-hifdh, wal-wiqayah, penjagaan dari perkara yang tidak dia sukai. Mereka kata Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum, jagalah, al-wiqayah, bermakna al-wiqayah, taqwa bermakna al-wiqayah, menjaga diri kita dari hal yang tidak kita senangi. Sehingga seorang itu menjaga dirinya dari tersentuh azab Allah Azza wa Jal, menjaga dirinya dari melakukan apa-apa yang Allah haramkan, menjaga dirinya dari meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Bagaimana penjagaan terhadap diri kita supaya kita terbebaskan dari adzabullah, yaitu tentunya dengan takwa ini. Tentunya dengan at-taqwa. Apa itu takwa? Yaitu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah at-taqwa. Sehingga ketika seorang ingin bebas dari adab Allah Azza wa Jal, tentu dia harus merealisasikan yang namanya at-taqwa. Apa yang Allah perintahkan, lakukan sebatas kemampuan, semampu kita. Ada kemampuan, lakukan. Jika tidak, berarti kita sudah melanggar. Berarti kita sudah mendapat ancaman dengan adab Allah. Kita tidak, berarti jika kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan, berarti kita sudah tidak menjaga diri kita dari adab Allah. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, tapi kita melakukannya, berarti ini tidak menjaga dirinya dari adab Allah. Inilah at-taqwa. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan beberapa ayat tentang at-taqwa, perintah dan hasungan untuk at-taqwa. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar at-taqwa. Dengan sebenar-benar at-taqwa. Bertakwa dengan sebenar-benar at-taqwa. Khitab dalam ayat ini, ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka orang yang merasa dirinya beriman, Allah perintahkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa kalian kepada Allah. Jika kalian beriman, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, beriman dengan hari akhir, takutlah kalian dengan Allah. Takut, maksudnya takut dengan Allah itu takut dengan kemurkaan Allah, takut dari azab Allah. Dengan sebenar-benar at-taqwa. Wa qala ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, mastata'tum, sebatas kemampuan kalian, semampu kalian. Kata Syekh di sini, kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadhihi al-ayatu, ayat ini, yakni ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, ayat ini mubayyinah, sebagai penjelas. Penjelas apa? Lil muradi minal ula. Penjelas ayat sebelumnya. Penjelas ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya apa itu sebenar-benar takwa? Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa? Kata beliau, maksud dari sebenar-benar takwa itu bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan. Bertakwa kepada Allah semampu kita. Itu makna sebenar-benar takwa. Ditafsirkan dengan ayat yang kedua. Jadi makna haqqa tuqatih itu maksudnya adalah ittaqullah mastata'tum. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu melakukan apa yang kita mampu. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan semampu kita. Kenapa semampu kita? Karena tidak mungkin Allah memberikan beban kepada seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di luar batas kemampuannya, tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba, seorang jiwa, kecuali apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu, dia tidak bisa sholat berdiri, tidak bisa, dia sudah berusaha berdiri, tidak bisa, maka duduk. Tidak harus dipaksa. Dia sekarang sakit, tidak bisa berpuasa, tidak harus puasa, ganti di hari yang lain, sebatas kemampuan kita. Jika kita tidak mampu, bukan berarti bahwa jika kita tidak mampu langsung kita tidak mau beribadah, tidak. Lakukan sebatas kemampuan kita, tetap beribadah, dilakukan, tetapi yang kita mampu. Bukan berarti bahwa kita berdalil dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, berarti oh sudah, kalau begitu sudah tidak mampu, saya capek kalau seperti ini, sudah saya tinggalkan. Bukan, bukan berarti bahwa dia menganggap remeh, meringankan perkara yang Allah perintahkan tersebut. Bukan berarti bahwa ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ini sebagai ayat yang keringanan atau membuat dia meremehkan perkara kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada dia. Tetapi maksud dari ayat la yukallifullahu nafsan ini yaitu dia lakukan sampai mentok batas kemampuannya. Dia seperti itu sudah. Tidak harus dia sampai berlebihan. Kemampuannya seperti itu sudah, selesai. Tapi tetap dia melaksanakan apa yang Allah wajibkan tersebut. Kemudian waqala ta'ala, ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah, berkatalah kalian dengan ucapan, dengan perkataan yang sadid, perkataan yang jujur, benar, baik. Itu makna as-sadid, perkataan yang lurus. Perkataan yang lurus yaitu perkataan yang benar, yang jujur, yang hak. Itulah ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Pasti Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini balasan dari Allah Azza wa Jal. Maka di sini Allah merintahkan kita dengan dua perintah. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang lurus. Berkatalah kalian dengan perkataan yang sadid, yang sawab, yang jujur, benar, yang hak. Mencakup seluruh ucapan yang baik, baik kebaikan itu. Ucapan itu tidak seluruhnya baik, tidak seluruhnya diberi pahala oleh Allah Azza wa Jal. Perkataan itu ada dua bentuk. Ada yang zat ucapan itu sendiri, zat kalimat yang dia keluarkan dari mulutnya itu adalah ucapan yang memang baik asalnya, seperti zikrullah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, menasihati, saling menasihati kepada perkara yang ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu zat ucapan yang dia ucapkan itu baik, baik itu. Jenis yang kedua, zat ucapan dia itu tidak, bukan zat ucapan dia dari sisi zatnya tidak mendapat pahala. Mubah, perkara ucapan yang mubah, boleh-boleh saja dia ucapkan, tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala, asalnya seperti itu. Tetapi di saat dia menggunakan ucapan-ucapan yang mubah, yang dibolehkan, dia memiliki tujuan. Tujuan itulah yang baik. Tujuan dari ucapan dia yang biasa ini adalah baik. Seperti misalnya seorang mengajak ngobrol temannya, menyenangkan anaknya, menyenangkan keluarganya, walaupun dia bukan berbicara dengan zikrullah, membaca Al-Quran, tidak, tapi dia menyenangkan dengan ucapan-ucapan yang dibolehkan, tujuannya baik. Ini juga termasuk ucapan yang sedih, ucapan yang lurus. Coba bayangkan misalnya seorang satu dengan yang lainnya, duduk bersama, kemudian tidak ada pembicaraan sama sekali, karena dia mengamalkan hadis apa, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang tidak bisa berbicara baik, maka diamlah. Maka na'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Dia menganggap bahwa ucapan yang baik itu seperti zikir yang bisa mendapat pahala, sehingga dia tidak mau mengajak bicara saudaranya, diam. Maka ini salah, ini salah, ini tidak baik. Malah ini yang tidak baik. Ketika dia diam dalam kondisi yang seperti ini, membuat resah atau orang yang di sebelahnya tidak senang. Orang di sebelahnya ini diam, tidak mengajak bicara dia. Malah ini kurang baik. Sehingga seorang ketika dia berbicara kepada orang lain, walaupun ucapan dia itu tidak mendapat pahala, tetapi tujuannya adalah baik, menyenangkan dia, menghiburnya, maka ini termasuk ucapan yang sedih, ucapan yang baik. Dan lawan dari ucapan yang baik adalah ucapan yang buruk, seperti mencela, atau ucapannya baik dari zatnya, tetapi tujuan dia jelek. Tujuannya jelek, ini juga termasuk ucapan yang syar, ucapan yang buruk. Nah, kata Allah Azza wa Jal, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sedih, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Maka balasannya kata Allah, Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Jika kalian bertakwa kepada Allah, kalian berucap dengan ucapan yang jujur, Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian itu, diperbaiki oleh Allah Azza wa Jal. Karena ketakwaan yang ada pada kalian otomatis. Seorang itu ketika dia betul-betul merealisasikan takwa, otomatis amalan-amalan dia itu baik semuanya, dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Ketika dia hendak melaksanakan ini, dia tahu ini diharamkan oleh Allah, dia tahan. Ketika dia malas untuk melakukan suatu ibadah, dia tahu bahwa itu adalah kewajiban yang wajib, diwajibkan atas dia, semangat dia. Ini terus amalan dia demikian. Tanggung jawab dengan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah berikan kepada dia amanah, dia memiliki tanggung jawab. Ini bentuk realisasi at-taqwa. Sehingga otomatis orang yang bertakwa itu Allah jaga amalannya. Allah jaga amalannya. Ketika seorang sudah dijaga amalannya oleh Allah, maka ini adalah sebuah karamah, sebuah keutamaan yang sangat besar. Dijaga amalannya, ketika dia salah, Allah tegur dia dengan perantara orang lain, menasihatinya, terus sehingga dia tetap istiqamah. Amalannya itu terus istiqamah, lurus. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Balasan yang kedua adalah, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa bertakwa, betul-betul dia bisa merealisasikan at-taqwa, baik di saat ramai atau di saat dia sendiri. Allah perbaiki amalannya, terus amalannya itu diperbaiki oleh Allah, dijauhkan dari amalan-amalan yang melanggar syariat, karena Allah jaga amalan dia. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Yang kedua, Allah berikan ampunan dari dosa-dosa yang dia telah perbuat. Maknanya adalah, ada dua makna. Jadi Allah dengan takwa yang ada pada dia, Allah ampuni dosa-dosanya, karena dia seseorang itu ketika bertakwa, dia beramal amalan soleh, sehingga Allah menggugurkan dosa-dosa dia dengan takwa yang ada pada dia. Atau makna yang kedua, yaitu Allah beri kemudahan bagi dia untuk bertaubat dari kesalahan dan dosa yang dia miliki. Jadi Allah beri taufik bagi dia setiap dia jatuh ke dalam suatu dosa dan kesalahan. Allah beri taufik dia untuk taubat. Dia sadar bahwa itu adalah suatu perbuatan yang haram, perbuatan yang salah yang telah dia terjatuh di dalamnya. Dia mudah untuk bertaubat, mudah untuk beristighfar kepada Allah, mengakui dosa tersebut. Berbeda halnya ketika seseorang tidak diberi taufik oleh Allah dengan al-maghfirah, tidak diberi taufik oleh Allah dengan ampunan, maka orang ini ketika dia salah, dia membenarkan apa yang dia salah tersebut. Tidak mau, berat dia untuk bertaubat, berat untuk beristighfar. Bahkan dia meyakini apa yang dia lakukan itu benar, padahal salah. Tetapi dia egois, berat, tidak diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Sehingga orang ini terus di atas dosa-dosa, terus bertambah dosa-dosa dia. Berbeda halnya jika seorang itu diberi kemudahan oleh Allah dengan al-istighfar. Allah beri kemudahan bagi dia untuk senantiasa ketika dia salah kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah balasan yang besar bagi mereka yang bertakwa dan bisa merealisasikan takwa tersebut. Kemudian waqala ta'ala, ayat yang berikutnya yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Allah beri kepada dia jalan keluar dari problem, permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, betul-betul dia bertakwa, jujur dia dalam bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri dia jalan keluar. Allah beri dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia kira. Dari jalan yang dia yang tidak dia kira. Ketika seorang itu betul-betul merealisasikan at-taqwa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang semampu dia, pasti Allah balas dari takwanya itu. Allah jadikan problem yang dia hadapi, permasalahan-permasalahan yang dia khawatirkan terjadi, Allah beri jalan keluar. Pasti ketika dia merasa sempit, butuh bantuan, butuh pertolongan, Allah beri jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Ini harus kita yakini, harus kita yakini. Walaupun misalnya tidak, Allah tidak memberi secara langsung jalan keluar tersebut, tetapi pasti jika dia bertakwa kepada Allah, dia mendapatkan pahala itu nanti di hari kiamat, di akhirah. Bukan berarti bahwa ketika seorang meninggalkan amalan dia yang haram, misalnya dia bekerja dengan pekerjaan yang haram, kemudian dia bertaubat dan beristighfar, dia meninggalkan pekerjaannya tersebut dan dia mulai mencari rizki, mencari ma'isyah, penghidupan, tetapi yang dia dapat sedikit hasilnya. Berbeda jika dia bekerja sebelumnya, sedikit hasil yang dia dapat. Terus mana ini jalan keluar? Mana Allah tidak memberi saya jalan keluar? Bukan demikian, sabar. Sabar, na'am, butuh as-sabr. Ketika kita meninggalkan apa yang diharamkan Allah itu memang berat. Berat. Bukan berarti kita dapat jalan keluar, kita diberi apa yang kita inginkan. Tidak. Diberi jalan keluar oleh Allah, kita merasa tenang hidup kita. Kita terus dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Allah jaga dia. Itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada harta, jauh lebih baik daripada pendapatan yang besar yang dia dulu dapat. Sehingga ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Warizuku, dan Allah beri rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia kira. Ini juga merupakan faedah daripada taqwa. Dan banyak kisah-kisah yang menunjukkan hal ini. Seperti misalnya kisah yang pernah kita bahas, yaitu tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Mulut gua tertutup batu besar. Mereka bertiga tidak bisa keluar. Allah selamatkan mereka dengan takwa yang ada pada mereka. Yang pertama, Allah selamatkan karena dia memiliki sifat amanah. Sifat amanah terhadap karyawannya. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua, dia memiliki amalan soleh Ini semua takwa, amalan saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, dia bisa menjaga diri dari perkara yang haram yang Allah haramkan. Itu semua adalah takwa. Sehingga dengan sebab itu Allah beri jalan keluar tanpa ada warizquhum min haitsu la yahtasib, tanpa jalan yang dia kira. Allah beri rezeki dari jalan yang dia tidak kira. Maka demikianlah at-taqwa. Maka as-sabr, sabar dalam meninggalkan haraman, apa yang Allah haramkan, dan kita berharap semoga Allah memberi kelapangan kepada kita, semoga Allah memberi rezeki kepada kita dari jalan yang tidak kita kira. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah menjadikan untuk kalian furqana, pembeda. Apa yang bisa membedakan kalian, yang hak dari yang batil, yang rusak dari yang baik, yang madarat dari yang manfaat, ini semua pembeda. Ini faedah yang pertama. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka balasannya kata Allah Azza wa Jal, yaj'al lakum furqana, Allah beri untuk kalian pembeda. Dan dengan pembeda tersebut, kalian bisa membedakan yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang manfaat, ini yang tidak manfaat. Tentunya, bagaimana caranya ini? Tentunya dengan ilmu. Namanya taqwa, pasti kita butuh dengan ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Seorang bisa membedakan yang baik dari yang jelek, yang salah dari yang benar, itu semua dengan ilmu. Sehingga ketika seorang mempelajari ilmu dan dia bertakwa kepada Allah, maka Allah beri kepada dia pembeda. Pembeda. Dan tidak semestinya semua yang belajar itu bertakwa kepada Allah. Tidak. Ilmu itu, ilmu itu zatnya manfaat. Ilmu nafi', ilmu Al-Quran dan Sunnah itu zatnya adalah ilmu yang bermanfaat. Tetapi terkadang ilmu yang bermanfaat ini tidak bisa memberi manfaat pelakunya, tidak bisa memberi manfaat kepada pemiliknya, seperti seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka ini termasuk orang yang pertama kali disentuh api neraka di hari kiamat nanti. Itu yang tidak beramal dengan ilmunya. Tapi asalnya ilmu itu bermanfaat, tapi terkadang dia dimiliki oleh orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Nah, seorang ketika dia bertakwa kepada Allah dan dia menuntut ilmu, maka Allah barokahi ilmu yang ada pada dia. Allah beri dia barokah pada ilmunya. Dengan ilmu yang ada pada dia itu, dia tahu yang hak dari yang batil. Dia tahu ini salah, ini yang benar, berbeda dari orang yang tidak manfaat ilmunya kepada dia tadi. Dia belajar, sama-sama belajar, sama-sama tahu ilmunya. Tetapi yang satu sudah tahu ilmu, masih saja sesat. Yang satu lagi tidak. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah. Karena dia bertakwa kepada Allah, sama-sama memiliki ilmu. Tapi kenapa dia sesat? Kenapa dia sering salah, atau na'udzubillah ilmunya itu menyesatkan dia? Kenapa sebabnya? Karena itu tidak ada takwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena tentunya jika dia adalah orang yang bertakwa, pasti dia bisa membedakan, dia bisa mengamalkan ilmunya tersebut, bisa membedakan yang hak dari yang batil. Maka inilah thamarah, faedah yang besar dari at-taqwa. Demikian juga pemahaman tentang suatu ilmu, itu juga merupakan faedah daripada taqwa. Seorang sama mempelajari suatu permasalahan, yang satu mudah memahami, yang satu susah, yang satu bisa dia menangkap permasalahan-permasalahan yang lain, bisa dia mengembangkan ilmu yang dia miliki tersebut. Dia paham tentang ini, dengan ilmu ini dia bisa mengeluarkan dari satu hadis misalnya beberapa faedah, beberapa permasalahan yang dikeluarkan dari hadis ini, dari faedah-faedah yang penting. Orang yang kedua sama-sama tahu hadis itu, tetapi dia hanya bisa mengeluarkan sedikit dari faedah yang ada pada hadis itu. Kenapa? Karena beda pemahaman yang Allah berikan kepada orang ini. Allah berikan dia pemahaman yang lebih daripada orang yang lainnya. Ini semua termasuk furqan, pembeda. Termasuk furqan bainal haq wal batil. Semua itu merupakan hasil faedah dari at-taqwa. Demikian juga kata Syekh Utsaimin di sini, beliau menjelaskan bahkan at-taqwa itu bisa membuahkan al-farasah. Al-farasah itu firasat. Firasat ini baik, ini buruk. Walaupun dia belum mengetahui dengan jelas. Bukan berarti dia tahu ilmu ghaib ya, tidak. Karena takwa yang ada pada dia, Allah beri dia al-farasah, firasat. Misalnya dia berbicara dengan seseorang, dia bisa melihat firasat dia, orang ini jelek, orang ini berdusta dari ucapannya, padahal dia belum tahu realitanya seperti apa. Dia hanya mendengar dari ucapan orangnya, tapi dia firasat yang ada pada dia, bukan su'udzon, firasat yang ada pada dia, orang ini kayaknya berdusta. Tapi dia tidak mengatakan kamu berdusta, tidak, karena firasah, firasat yang Allah berikan kepada orang ini. Ini sering terjadi. Dan ini lihat para ulama, jika kita perhatikan para ulama, mereka kondisinya bisa banyak yang seperti ini. Allah beri mereka banyak keutamaan. Mereka memiliki firasat-firasat, orang ini sudah mulai jatuh dalam kesalahan. Dinasihati, orang ini terlihat firasatnya beliau, orang ini berbahaya. Dan terjadi, beberapa waktu kemudian tampak memang orang itu berbahaya. Inilah al-firasah. Ini juga disebabkan at-taqwa, disebabkan taqwa Allah. Allah berikan kepada dia al-firasah, firasat-firasat itu Allah berikan kepada dia. Dan tidak bisa kita membangun hukum dengan firasat, tidak. Tapi firasah saja, firasat saja. Kemudian tidak bisa kita mengatakan dengan firasat kita bahwa itu adalah yang benar, tidak. Itu hanya sekedar dalam hati, hanya sekedar dalam hati. Kalau su'udzan berbeda. Su'udzan itu dia sampai melontarkan. Misalnya dia melihat kondisi saudaranya ini seperti ini. Dari gerak-geriknya, tingkah lakunya, dalam hati dia terbetik, ini orang ini sepertinya begini-begini, menyembunyikan sesuatu. Menurut dia, dalam hatinya. Ketika dia mengucapkan, melontarkan apa yang dia kira dalam hatinya, itulah su'udzon. Itulah su'udzon, berburuk sangka. Tetapi jika dia melihat tanda-tanda kurang baik pada orang ini, dan dia tidak sampai melontarkan, tidak sampai mengucapkan, dia simpan dalam hatinya. Ketika orang mengatakan, muji dia begini, dia simpan, tidak mau, enggak, dia itu orangnya gini-gini, tidak. Sultan yang diharamkan adalah ketika sampai dia terucap. Terucap apa yang dia sangka dalam hatinya itu terucap, nah itulah su'udzon yang haram hukumnya. Adapun dzon hanya sekedar prasangka, tetapi tidak mengakibat dia berucap atau dia berbuat perbuatan yang disebabkan su'udzonnya tersebut, maka ini tidak sampai pada su'udzon. Ini hanya sekedar firasah, hanya sekedar firasah. Dan belum tentu apa yang kita kira itu adalah benar. Belum tentu apa yang kita kira benar. Sehingga butuh untuk diteliti. Butuh untuk diteliti kembali. Kita mengira dari gerak-geriknya demikian dan demikian. Ternyata setelah kita teliti, tidak seperti apa yang kita kira. Syaitan. Syaitan juga berbahaya. Syaitan ini memiliki semangat yang kuat untuk merusak hubungan antara sesama Bani Adam, sehingga dijauhi yang namanya prasangka-prasangka buruk, anggapan-anggapan jelek terhadap saudara kita. Ini dijauhi, karena syaitan itu senang dengan yang seperti ini. Syaitan senang perselisihan-perselisihan terjadi, senang. Itulah tujuan syaitan, at-tahrish, membuat tahrish, membuat perpecahan antara sesama muslim. Maka hendaknya seorang menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, jangan sampai dia su'udzon, dia belum mengetahui bukti-bukti fakta yang terjadi, kemudian dia menghukumi saudaranya. Maka ini tidak boleh. Semua itu harus dibangun di atas ilmu, dibangun di atas al-ilm. Ij'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Faedah yang kedua yaitu, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kalian. Mengampunkan dosa-dosa kalian yaitu dengan dua macam tadi. Ini dengan takwa itu gugur dosa-dosanya, atau mana yang kedua yaitu Allah mudahkan bagi dia untuk selalu bertaubat di saat dia terjatuh dalam suatu dosa dan maksiat atau kesalahan. Wa yaghfir lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan kalian. Inilah beberapa faedah at-taqwa. Baik, mungkin itu yang bisa saya bahas pada kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ila huna wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.